akan berdiri. Kami cinta perdamaian, kami rindu perdamaian. Datangmu ku harapkan. Mengejar cita dan kawan, berlagu satu untayan. Perdamaian I am.